بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُؤْلِلْ فَلَا هَادِيَا لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Insya Allah melanjutkan pelajarannya pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang ketiga, terakhir sampai pada pelajaran yang ke-15 ya. Ad-Darsu Al-Khamisa Asyara, pelajaran yang ke-15. Baik. Sudah dibaca kemarin pelajaran ini dan juga sudah dibahas pembahasan berikutnya pada pelajaran tersebut, yakni tentang asyarafu wal jawabu, asyarafu wal jawabu, syarat dan jawab. Nah, kemudian berikutnya pembahasan malam ini insyaallah kemarin latihan-latihan tentang syarat dan jawab tersebut. Ya, pada halaman 121 ya, kalau kitabnya sama, edisi yang sama. Ya, tamrin yang pertama ya, dari pembahasan syarat wal jawab pada dars Al-Khamisa Asyara yang ke-15. Perintahnya fi kulli fiqratin mimma ya'ti jumlatani, pada setiap fiqrah, pada setiap bagian, setiap topik ya, dari apa yang disebutkan di sini, dari apa yang berikut ini, jumlatani, ada dua kalimat ya, pada setiap bagian, setiap topik berikut ini ada dua kalimat. Ij'al fi'lal ula syarafan. Jadikan fi'il pada fiqrah yang pertama, pada bagian yang pertama, itu sebagai syarat. Wa fi'lal ukhra jawabahu. Dan fi'il pada bagian yang lain, pada fiqrah yang lain, yang satunya, itu sebagai jawabnya. Ya, musta'milan in. Dengan menggunakan in. Ya, jadi, bisa dilihat di situ sekilas ya, pada masing-masing nomor, itu pada masing-masing bagian tadi, topik kalimat, atau pembicaraan, ya, itu ada dua kalimat. Nomor satu misalkan ada dua kalimat yang terpisah pada asalnya. Ya, kemudian dua kalimat tersebut dijadikan, pada kalimat yang pertama, itu dijadikan sebagai fi'il syarat. Kemudian kalimat yang kedua itu menjadi kalimat jawab syaratnya. Dan ada tuh syarat yang digunakan, kata syarat yang digunakan adalah in. Ya. Coba sebagai contoh yang pertama. Tan suruni. Ya. Tan suruni. Fiqrah. Pembicaraan atau topik pembicaraan ya. Pada yang pertama. Kalimat yang pertama. Tan suruni, engkau menolongku. Kemudian kalimat yang kedua, di sampingnya garis miring itu ya. Ansuruka, ansuruka, aku menolongmu. Ya, ini fiqrah yang pada nomor pertama ya. Dua kalimat. Kalimat yang pertama, tan suruni. Kalimat yang kedua, ansuruka. Kemudian ini dijadikan susunan syarat dan jawabnya. Kalimat yang pertama sebagai syarat, kalimat yang kedua sebagai jawab. Ya, dengan in. Ya. Sehingga menjadi intansurni ansurka. Ya, karena pada masing-masing kalimat ini fi'ilnya mudhari', ya, fi'ilnya mudhari', maka dia menjadi majzum, ya, dengan sebab dimasuki in. Jadi kedua fi'il mudhari' itu menjadi majzum disebabkan oleh in. Jadi in tansurni, ya. Jadi tansur majzum, tanda jazmnya sukun. Kemudian ansur ini juga menjadi majzum, tanda jazmnya sukun. Ya, jadi dijazmkan oleh in. In tansurni ansurka. Ya, in tansurni ansurka. Jika engkau menolongku, maka aku menolongmu. Ya, syaratnya, jika engkau menolongku. Itu syaratnya. Lalu jawabnya apa? Hasilnya atau konsekuensinya apa? Ansurka, aku menolongmu. Ini syarat dan jawab syarat seperti ini. Ya, satu contoh lagi, yang kedua. Na'malu salihan. Na'malu salihan. Kalimat yang pertama, kita beramal soleh. Kita beramal soleh. Beramal dengan amalan yang soleh, yang baik. Kemudian kalimat yang kedua pada fikrah ini, nadkhulul jannata. Nadkhulul jannata. Kita akan masuk jannah. Kita akan masuk surga. Ya, dua kalimat. Na'malu salihan. Kemudian, nadkhulul jannata. Ya, keduanya dengan fi'il mudhari'. Sama seperti yang pertama tadi, ya. Ya, kemudian dijadikan kalimat syarat dan jawab syarat dengan in menjadi in na'mal salihan. In na'mal salihan. Nadkhul al-jannata. Nadkhul al-jannata. Atau kalau supaya tidak bertemu dua sukun, nadkhulil jannata. Jadi asalnya jazm, ya, dengan tanda sukun, nadkhul, lamnya sukun, ya, nadkhul. Tetapi karena sesudahnya alif lam, alif tidak dibaca, langsung ke lamnya sukun, ya, supaya tidak bertemu dua sukun dalam pengucapan, maka sukun yang pertama di kasrah. Nadkhulil jannata. Itu dalam bacaan, ya. Tetapi secara asal, secara i'rab, tetap itu dikatakan jazm dengan tanda sukun. Nadkhul. Ya, jadi bukan kemudian jazm dengan tanda kasrah, bukan. Tetap dia jazm dengan tanda sukun. Nadkhul. Ini, ya. Ini, jadi kalimatnya in na'mal salihan nadkhul al-jannata atau nadkhulil jannata. Jika kita beramal salih, maka kita akan masuk jannah. Ini syarat. Syaratnya apa? Kalimat syaratnya, kita beramal soleh. Syaratnya. Ya, syaratnya, beramal soleh. Lalu jawabnya, hasilnya, dampaknya, atau akibatnya, nadkhul jannah. Masuk jannah. Ini. Ya. Contoh yang berikutnya bisa ganti salah satu, dicoba. Langsung saja langsung dimasukkan in saja, ya. Bisa. Ta'kul ta'aman. In. Innya dibaca. In ta'kul. Aman fasidan aman tamrod. Tamrod. Ya. Ya. In takul ta'aman fasidan tamrod. Ya, asalnya ini ya, bisa dibaca masing-masing. Ta'kulu ta'aman fasidan, apa? Engkau makan ta'aman fasidan, makanan yang basi, ya, fasid, yang rusak atau yang basi, ya, yang sudah tidak bagus. Ya. Tamrabu, engkau akan sakit. Jadi engkau makanan yang basi, engkau memakan makanan yang basi, yang rusak, kemudian tamrabu, engkau sakit. Kalimatnya tadi disusun menjadi in takul ta'aman fasidan tamrab. Jika kamu makan makanan yang basi, kamu akan sakit. Nah, atau kamu pasti sakit. Ya, berikutnya, bisa ganti. Tajtahidu. Ya, in la tajtahid tarsub. Ya. In la tajtahid tarsub. Ya. In la tajtahid tarsub. Ya, jika la tajtahid, kamu tidak rajin, kamu tidak bersungguh-sungguh, tarsub, kamu akan gagal. Ya, la tajtahidu, kamu tidak rajin, kamu tidak sungguh-sungguh, tarsubu, kamu gagal. Ya, kalimatnya menjadi in la tajtahid tarsub. Jika kamu tidak rajin, kamu gagal. In la tajtahid tarsub. Ya, jadi fi'il mudhari'nya di sini sampai contoh ini tadi ya, semuanya itu jazm dengan tanda sukun ya, karena fi'il mudhari' ini tidak bersambung dengan dhamir apapun yang di akhirnya, dhamir yang tampak ya, tidak bersambung dengan wawu atau alif atau ya. Jadi dia marfu'nya dengan dhammah, kemudian majzumnya dengan sukun. Ya. Kemudian sebagai tambahan tadi in kemudian bertemu dengan la ya. Jadi asalnya in la tajtahid. Nah, ini bisa kemudian diidghamkan seperti pada bacaan tajwid itu ya. Jadi ketika nun sukun ya, nun sukun bertemu dengan lam, maka dia apa? Masuk. Nunnya masuk ke lam dalam pengucapan. Sehingga menjadi illa tajtahid. Ya, menjadi pengucapannya menjadi illa tajtahid. Dan terkadang penulisannya pun kemudian digabung, dirangkai. Ya, seperti kemarin ada ya contohnya dalam percakapan. Dalam ayat yang dibaca disebutkan oleh An-Nu'man ya, dalam percakapan kemarin ya. Pelajaran ke-15. Coba dilihat ucapan An-Nu'man paling bawah. Halaman 119 yang paling bawah. Qala An-Nu'man. An-Nu'man berkata setelah diperintahkan oleh mudaris untuk mencari ayat yang mengandung syarat ya. Di situ An-Nu'man membacakan satu ayat, wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Itu ya. Wa illa. Nah, di situ illa ini penulisannya dirangkai. Dijelaskan pada halaman setelahnya oleh mudaris. Masya Allah illa huna asluha in walan nafiyatu. Jadi illa dalam ayat tersebut asalnya adalah in dan la nafiyah. Ini. Jadi in ketika in kemudian diikuti la nafiyah, maka ini dirangkai menjadi illa. Bacaannya idgham masuk ya illa, kemudian penulisannya pun juga dirangkai menjadi seperti itu illa ya, tanpa nun ya, jadi langsung ke lamnya yang tasydid illa ini. Jadi di sini illa bukan yang bermakna istisna dalam ayat ini. Bukan illa yang bermakna kecuali atau selain, bukan. Tetapi dalam ayat ini illa asalnya adalah in dan la. Jadi in ada tuh syarat, kata untuk syarat, dan la itu la nafiah. Ya. Jadi nanti untuk mengetahuinya perbedaan antara illa untuk istisna, illa yang bermakna kecuali, dengan illa yang asalnya in dan la nafiah, bagaimana? Ya dilihat makna kalimatnya, dilihat konteks kalimatnya atau siyaqul kalam. Ya. Jadi untuk mengetahui perbedaan makna dari lafaz tersebut, dilihat konteks kalimatnya. Ini. Jadi seperti nomor 4 tadi, in la tattahid, maka menjadi illa tattahid tersub. Ini. Berikutnya. Nomor 5. In tusafiri musafir. Iya. In tusafiri musafir. Ya, artinya? Jika? Jika engkau bepergian, saya tusafiri, kamu seorang perempuan ya, untuk anti tusafirina, ini untuk anti, untuk mukhatabah atau anti. Jadi jika kamu di sini seorang perempuan ya, jadi ini kalimat ini diucapkan pada seorang perempuan ya. Kalimat ini diucapkan pada seorang perempuan ya, mungkin ibunya atau saudarinya atau istrinya ya, atau putrinya, mungkin satu orang perempuan ya. In tusafiri usafir, apa? Jika engkau bepergian, maka aku akan bepergian. Iya, maku akan bepergian. Ya, artinya sebagai mahram, mungkin ini diucapkan seorang laki-laki, yang laki-laki, mungkin ayahnya, mungkin saudaranya, atau suaminya, atau putranya, ya. Seperti itu tadi, jadi mungkin konteksnya atau suasananya seperti tadi ya. In tusafiri usafir, jika engkau bepergian, maka aku juga akan bepergian bersamamu, ya. Mahramnya ya. Ya. Maklumnya demikian, jadi jika engkau bepergian, maka aku akan bepergian. Ini in tusafiri musafir. Ya, di sini tusafirina ini fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya mukhatabah. Jadi ya yang ada di akhir yang sebelum nun itu dhamir ya untuk mukhatabah. Kemudian nun yang akhir itu adalah tanda rafa'. Tusafirina. Jadi nun yang akhir, huruf nun yang di akhir itu sebagai tanda rafa'. Ya, ketika jazm, ketika majzum, maka tanda jazmnya dengan menghilangkan huruf nun. Ya, jadi tanda jazmnya dengan menghilangkan nun menjadi tusafiri, in tusafiri, usafir. Ini. Berikutnya yang nomor 6, nanti. Sana mubakiran ya, mubakiran mansub mubakiran ya, mubakiran ya, mubakiran ya, mansub ya dengan tanda fathah, mubakiran ya. Jadi tanamu ini fi'il mudhari' marfu, asalnya marfu dengan dhammah, tanamu. Ketika dimasuki in dia menjadi majzum ya, tanda jazmnya dengan sukun ya, dengan sukun ya, Jadi mimnya disukun. Tanam. Lalu perhatikan hasilnya ini. Tanam. Apa? Ada dua huruf yang sukun ya. Mimnya sukun. Karena masuk zum ya. Dia berubah menjadi sukun. Kemudian sebelumnya alif juga sukun. Ya. Tanam. Ada alif ya. Sebelum huruf mim ada alif. Alif itu juga sukun. Ya, lazimnya sukun. Sehingga apa di sini bertemu dua huruf yang sukun. Yaitu alif, sukun. Kemudian mim, sukun. Ya, bagaimana? Dihindari. Tidak bisa semacam ini dalam ucapan orang Arab. Untuk menghindarinya, supaya tidak bertemu dua sukun. Nah, dilihat di situ, sukun yang pertama tadi pada alif, pada huruf alif. Nah, kalau sukun itu pada alif, maka untuk menghindarinya, ya menghilangkan huruf tersebut, otomatis sukunnya juga hilang. Karena hurufnya dihilangkan. Karena alif termasuk huruf illah. Alif termasuk huruf illah, huruf yang illah, yang apa cacat atau yang tidak sempurna. Artinya, dalam keadaan-keadaan tertentu, dia bisa dihilangkan atau diganti dengan huruf illah yang lain. Ya, itu namanya huruf illah. Ya, bisa dihilangkan atau diganti dengan huruf illah yang lain. Huruf waw atau huruf ya. Itu. Jadi, huruf illah semacam itu. Dalam keadaan tertentu ya, ketika dibutuhkan, bisa demikian. Nah, di sini tadi, di sini keadaannya apa? Bertemu dua huruf yang sukun, dan sukun yang pertama pada huruf illah, pada alif. Maka di sini alifnya dihilangkan, supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Sehingga menjadi tanam. Ya. Tanam. Jadi nun langsung ke mim, sukun. Tanam. Dibaca pendek, karena tidak ada alif. Alifnya dihilangkan. Ya. In tanam mubakhiron. Jadi menjadi seperti itu. In tanam mubakhiron. Tastayqir mubakhiron. Tastayqir mubakhiron. Ya. Jika kamu tidur, apa mubakhiron itu bersegera. Ya, kalau artinya tidak sampai larut malam gitu ya. Tastayqir mubakhiron, maka kamu akan bangun juga segera. Ya. Tidak kesiangan. Ini. Berikutnya. Intahtuhu ilayya aktur ilaikum. Iya. Intaktubu ilayya aktub ilaikum. Ya, taktubuna majzum dengan menghilangkan nun menjadi taktubu. Intaktubu ilayya. Jika kalian menulis kepadaku, aktub ilaikum, maka aku akan menulis pada kalian. Berikutnya. Intaktub kathiran tafutta durusu. Iya. Iya. Tafutka. Ya benar. Tafutka. Jadi tadi juga tarib. Ya-nya dihilangkan. Taribu. Ya-nya. Ya yang sebelum ba dihilangkan. Kemudian tafut. Itu juga waw-nya sebelum ta juga dihilangkan. Ya. Jadi tarib. Majzum dengan sukun pada huruf ba bertemu dua huruf yang sukun maka huruf illah yang sukun dihilangkan tarib tafut juga demikian ya tafutu ya tafutu tak yang akhir itu marfu dengan dhammah kemudian majzum dengan sukun bertemu dua huruf yang sukun yaitu waw sukun dan tak yang sukun tafut asalnya ya kemudian waw-nya dihilangkan menjadi tafut ya ini intarib kafiron tafut ka ad-durusu intarib kafiron jika kamu banyak bolos tafut ka ad-durusu maka pelajaran-pelajaran itu meninggalkanmu atau kalau dikatakan maka kamu akan ketinggalan banyak pelajaran. Kamu akan ketinggalan pelajaran-pelajaran. Berikutnya. Intari saya rotaka. Istar. Ashtari. Ashtariha. Ya. Apa? Jazmnya dengan apa? Menghilangkan? Menghilangkan ya. Iya, iya. Karena ini fi'il yang huruf ya. Fi'il apa? Mu'tal akhir ya. Huruf akhirnya huruf ilah yaitu huruf ya. Ashtari. Itu majazmnya dengan menghilangkan huruf akhir atau menghilangkan ya yang akhir. Menjadi ashtari. Kemudian bersambung dengan bomir ha. Ashtari ha. Jadi ya yang akhir dihilangkan ya. Intabi' ya, seperti yang di atasnya tadi ya. In ya-nya dihilangkan. Intabi' sayyarataka ashtariha. Ya, jika kamu menjual mobilmu, saya akan membelinya. Saya akan membelinya. Ya. Intabi' sayyarataka ashtariha. Berikutnya. Ini apa kau ya? Apa? Jika kamu berdua, ya, tinggal di maka. Iya. Iya, bersamamu berdua ya. Ditujukan pada dua orang. Huma ya. Jadi tabqayani ini marfu dengan huruf nun kemudian majzumnya dengan menghilangkan nun. In tabqaya fi Makkah. Kemudian abqa ya. Itu mestinya abqa ya, penulisannya sesudah qaf itu ada alif yang ditulis dalam bentuk ya dan itu tanpa titik ya semestinya tanpa titik bukan ya kalau dengan titik itu ya kalau alif itu tanpa titik jadi walaupun ditulis dalam bentuk ya tapi tanpa titik itu alif jadi abqa ini marfu dan ini mu'tal akhir huruf akhirnya illah, yaitu alif. Kemudian majzumnya itu dengan menghilangkan huruf akhir, menghilangkan alif tersebut. Sehingga menjadi abqa. Ya, abqa. Ya, pendek ya, alifnya dihilangkan. In tabqaya fi Makkata abqa ma'akuma. Jika kamu berdua tinggal di Makkah, maka aku akan tinggal bersama kamu berdua. Berikutnya. Illa aktu ansa. Iya. Illa aktu ansa. Illa aktu ansa. Ya, tadi sudah ya. In bertemu la nafiyah. Jadi illa. Ya. Jika artinya apa? La. Tidak, aku tidak menulis. Tidak. Jika aku tidak menulis, maka. Ansa, lupa. Lupa. Maka aku lupa, ya. Illa aktub ansa. Jika aku tidak menulis, maka aku lupa. Ya. Berikutnya. Asum godan asum. Iya. Artinya? Jika? Ya. Engkau berpuasa? Asum berpuasa? Apa? puasa. Puasa. Jika engkau berpuasa besok, hanya puasa. Iya. In tasum ghadan asum. Ya, jika engkau besok berpuasa, jika kamu berpuasa besok, maka aku juga berpuasa. Ya. In tasum ghadan asum. Ya, wawunya dihilangkan supaya tidak bertemu dua sukun, dua huruf yang sukun. Kemudian yang ketiga belas, in takul al-haqqa tanju. Jadi takul, wawunya dihilangkan, karena lamnya sukun ya, wawunya dihilangkan. In takul al-haqqa, kemudian tanju. Waw yang akhir juga dihilangkan, sebagai tanda jazmnya. In takul al-haqqa tanju. Atau in takulil haqqa tanju. Ya, jika kamu berkata yang hak, kamu mengatakan kebenaran, tanju, kamu selamat. Yang ke-14, tazurni azuruka, menjadi in tazurni azurka. In tazurni azurka. Jika kamu mengunjungi, jika engkau mengunjungiku, maka aku akan mengunjungimu. Ya, ini. Ya, satu lagi ya, tamrin yang kedua, sama perintahnya seperti ini. Fi kulli fiqratin mimma ya'ti jumlatani ij'al fi'lal ula syartan wa fi'lal ukhra jawabahu. Jadi pada setiap fiqrah, setiap topik itu ada dua kalimat, kemudian jadikan fiqrah pada kalimat yang pertama sebagai syarat dan pada kalimat yang kedua itu sebagai jawabnya. Nah, di sini perbedaannya pada ada tuh syaratnya. Di sini apa? Musta'milan ada tasyarti al-mazkurata bainal qausaini, dengan menggunakan ada tuh syarat, menggunakan kata syarat yang disebutkan di antara dua kurung. Ya. Kalau tamrin pertama tadi hanya dengan in, ya, kalau di sini dengan ada tuh syarat yang disebutkan dalam kurung tersebut. Ya, prinsipnya sama seperti tadi, hanya perbedaan pada ada tuh syaratnya saja ya. Nanti perubahan fi'ilnya juga seperti tadi, sudah dijelaskan ya. Baik. Contoh, yang pertama. Yaghibu aksara min usbu'aini. Yaghibu aksara min usbu'aini yufsalu. Langsung saja dibuat menjadi man yaghib. Man yaghib aksara min usbu'aini yufsal. Jadi fi'ilnya berubah menjadi yaghib dan yufsal. Barang siapa yang membolos lebih dari dua pekan, maka dia dikeluarkan. Ya. Satu contoh lagi, in takulu, engkau makan, akulu, aku makan. Kemudian ada tuh syaratnya dengan ma, menjadi ma takul, akul. Ma ta'kul akul. Apa yang kamu makan atau apapun yang engkau makan, maka aku makan. Ya, apapun yang engkau makan, aku makan. Itu ma ta'kul akul. Ya. Berikutnya bisa dicoba. Aynama takunu ansurukum insyaallah. Ya. Aynama takunu azurkum. Ya, aynama takunu azurkum insyaallah. Ya. Dimanapun kalian berada, aynama takunu, dimanapun kalian berada, azurkum, aku akan mengunjungi kalian insyaallah ya. Berikutnya. La yarham la yurham. Iya. Man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Ya, barang siapa yang tidak merahmati, barang siapa yang tidak mengasihi, la yurham, maka dia tidak dirahmati, dia tidak dikasihani. Ini berikutnya. Mata ta'ud ta'ud. Iya. Mata ta'ud ta'ud. Ya. Mata ta'ud ta'ud. Ya. Artinya apa? Kapanpun kalian kembali, ta'udu kalian kamu ya, afwan. Kapanpun kamu kembali, a'ud aku kembali. Berikutnya. Aina tajlis tajlis. Iya. Aina tajlis tajlis. Dimanapun engkau duduk, aku duduk. Aina tajlis tajlis. Dimanapun engkau duduk, aku duduk. Berikutnya. Mahma takro takro. Iya, artinya apa? Mahma apapun. Mahma apa? Apapun yang kau baca, aku baca. Iya. Mahma takro takro. Ya, mahma takro takro. Apapun yang engkau baca, aku baca. Berikutnya. Man yatub ilallah yatub alaihillah. Iya. Artinya? Siapa yang bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Iya. Man yatub ilallahi, man yatub ilallahi, yatub alaihillahu, yatub alaihillahu. Ya. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan menerima taubatnya. Yang ke-9, man yushrik billahi yadkhul an-nar. Man yushrik billahi yadkhul an-nar, atau yadkhulin nar. Barang siapa yang syirik, barang siapa yang menyekutukan pada Allah, menjadikan sekutu bagi Allah, yadkhulin nar, maka dia masuk dalam neraka. Yang ke-10, man yanjah bi taqdiri mumtazin yahsul ala jaizatin. Man yanjah bi taqdiri mumtazin yahsul ala jaizatin. Barang siapa yang yanjah, yang berhasil dengan nilai memuaskan, ya, bi taqdiri mumtazin, dengan nilai yang memuaskan, yahsul ala jaizatin, dia akan memperoleh jaizah, akan memperoleh balasan atau memperoleh hadiah. Ini ya beberapa latihan terkait dengan syarat dan jawab syarat. Ada yang ditanyakan mungkin sebelumnya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk malam ini sampai ini dulu. Masih ada beberapa pembahasan, insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.